Bismillahirrahmanirrahim. Akhir pembahasan kita dalam ikhfa al-haqiqi, itu nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 15. Jikalau kita temukan nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 15 dari huruf ikhfa, dinamakan sebagai ikhfa haqiqi. Kenapa sebabnya dinamakan ikhfa haqiqi? Man yaqul? Siapa yang masih ingat? Taib. Dikarenakan hilangnya huruf yang diikhfakan. Ya. Ini idam harfil mukhfa, ya. Tadatil harfil mukhfa, hilangnya zat huruf yang diikhfakan, itu hilangnya nun dan hilangnya tanwin. Tetapi apa tersisa sifatnya, yaitu ghunnah. Siapa yang hafal huruf yang 15 dari huruf ikhfa haqiqi dalam bentuk syair? Huruf ikhfa haqiqi, siapa yang mendatangkan? Hafal atau lihat? Siapa yang hafal? Fadal yang sudah hafal. Yang sudah hafal? Tafadhal. Yang sudah hafal? Cara mudah untuk menghafal huruf-huruf dengan syair. Gak ada yang hafal. Hah? Artinya belum. Minimal dihafal. Sifda thanakam jadah syakhsun kul sama dun tayyiban zirfitu qanda' dharima. Artinya sif, sebutkanlah, ya, sifatkanlah dha thana, orang yang memiliki pujian sanjungan. Artinya sebutkanlah orang yang dia layak untuk dipuji, ya. Sebutkan seperti apa kriteria orang yang layak untuk dipuji. Sebutkan kepada kami seperti itu. Maka kam jada syakhsun, katanya. Kam, kam di sini kam apa? Abu Farhan. Betapa banyak ya, syakhsun, orang qad sama ya, dia telah tenar, melejit namanya, papan atas ya, masyhur namanya. Betapa banyak orang-orang yang masyhur namanya, tapi sering disebut, diidolakan. Dum tayyiban, maka kata beliau, dum tayyiban, tetaplah engkau berbuat baik, senantiasalah engkau berbuat baik. Zid fi taqan, tingkatkan dalam ketakwaan, tambah dalam berbuat takwa. Dha' zaliman, dan tinggalkan kezaliman. Ini sifat-sifat orang yang terpuji, yang senantiasa berbuat baik, meningkatkan ketakwaan, dan juga menghilangkan kezaliman. Itu hurufnya. Fadhu barakallahu fikum. Dihafalkan pula bait-bait syair yang menguatkan tentang hukum-hukum izhar, iklab, ikhfa, idgham, yang diambil dari perkataan Al-Zamzuri rahimallahu taala. Itu sangat membantu untuk menguatkan maklumat ya, fawaid yang kita pelajari ya, sehingga yang sudah antum dapati bimbingan dari Ustaz Saiful dipraktikkan. Maksudnya al-ilmu yahtaj ila qayyid, ilmu butuh pada ikatannya. Waqayyiduhu al-kitabah, dan cara mengikat ilmu yaitu dengan ditulis. Tayyib. Al-ilmu yahtaj ila al-kitabah wa ila al-hifzi wa ila al-fahmi wa ila al-sam'i wa ila al-amal. Itu ilmu. Sehingga ini semua akan terbantu. Oleh kerana itu, dhahabul ilmi bidhahab hamalatihi, ilmu itu akan hilang dengan hilang pembawanya. Hilang pembawanya karena lupa, mukhtarid, sudah gugur, sudah enggak karuan hafalannya, atau dengan maut, dengan wafatnya para pembawa ilmu. Sehingga butuh ilmu itu dihafal. Kemudian dalil yang menguatkan tentang ikhfa sebagai maklumat untuk menjaga supaya kita tidak lupa tentang hukum ikhfa, dinukil oleh musannif rahimallahu taala, wa khudid dalila min at-tuhfati qala an-nazim, ambillah dalilnya dari tuhfah, tuhfatul atfal, yang dikatakan oleh al-imam al-jamzuri rahimallahu taala, wa rabi'u al-ikhfa wa 'inda al-fadili من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قدم انتهى شذ ذاتنا كم جد شخص قد سما ضم طيبا زد في طقا ضاء ظالما. Kata beliau, والرابع yang keempat, من أحكام نون ساكنة أو تنوين, yang keempat dari hukum nun sukun ataupun tanwin ya. Karena yang pertama beliau sebutkan secara syair juga, linnuni arba'u ahkamin fakhud linnuni aw at-tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini al-awwal al-izharu qabla ahrufin. Terus semua disebutkan dalam bentuk syair supaya hafal empat hukum nun sukun atau tanwin. Linnuni in taskun wal at-tanwini arba'u ahkamin, hukumnya ada empat: satu izhar, dua idgham, tiga iqlab, empat ikhfa. Maka yang keempat kata beliau, al-ikhfa'u, hukum nun sukun atau tanwin itu ikhfa. Indal fadili, kapan nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa? Indal fadili, ketika menghadapi sisa-sisa huruf sebelumnya. Sebelumnya beliau membahas tiga hukum nun sakin atau tanwin ya, hukum idhar, hukum idgham, dan hukum iqlab ya. Maka nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa ingdal fadiri, ketika menghadapi sisa-sisa huruf sebelumnya, sisa dari huruf idhar, sisa dari huruf idgham, sisa dari huruf iqrab. Maka sisa dari itu semua tersisa 15. Huruf idhar 6, huruf idgham 6 pula. Ya. Kemudian huruf iqrab 1. Tayyib. Menjadi 13. Maka tersisa 14. Satu alif. Alif tidak masuk ke sana, tidak masuk ke sini. Tayyib. Kemudian tinggal 15. Dan 15 ini adalah haknya huruf ikhfa, karena sudah sisanya. Untuk apa lagi? Melainkan untuk huruf ikhfa. Ini indal fadili, inda baqiyati ahrufin. Ya, sisa-sisa huruf sebelumnya. Minal hurufi, yaitu dari huruf-huruf. Indal fadili, indal baqiyah. Dari sisa-sisa huruf-huruf hijaiyah. Wajibun lil fadili, maka wajib dibaca ikhfa. Bila khilaf, tanpa adanya perselisihan di antara para ulama tajwid, bahwasanya nun sukun atau tanwin ketika menghadapi salah satu yang 15 sisa dari huruf-huruf sebelumnya, hukum idhar, hukum idgham, hukum iqlab, wajib dibaca ikhfa lil fadili, yaitu di sisi orang-orang yang fadil, orang-orang yang mempelajari cabang disiplin ilmu tajwid, ilmu qiraah. Beda antara fadil yang pertama dengan fadil yang kedua. Indal fadil ay indal baqiyah ahruf. Kemudian lil fadil ay li syakhsin fadil, orang yang mulia, dikarenakan dia mempelajari tajwid atau mempelajari qiraah, sehingga dia tahu haknya nun sukun atau tanwin harus dibaca apa ketika menghadapi salah satu yang 15 ini. Fi khamsatin min ba'di 20 ramzuha, rumusnya ramzuha, rumusnya huruf ikhfa, fi khamsatin, yaitu ada pada 5, min ba'di asrin, setelah 10. 5 setelah 10 berapa? 15. Ya. 5 setelah 10 15. Rumusnya ada pada 15 huruf. Fi kilmi hadzal bait, itu pada kalimat bait ini, qaddamantuha, yang telah aku susun, kata beliau. Ya, di awal kata-kata yang ada pada bait yang beliau telah menyusunnya. Susunan baitnya sif za tana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Ini semua yang ada di awal-awal saja. Yang ada di awal-awalnya saja, sif sad sampai setelahnya. Ya, ini rumus yang sangat mudah untuk menghafalnya. Sehingga banyak kutub para ulama, kutub-kutub mereka, baik itu fiqih ataupun aqidah ataupun mustalah dan yang lainnya, dengan berbentuk syair, karena itu paling mudah untuk dihafalkannya, ya, paling mudah untuk dihafalkannya. Mulahadah, ataupun sebagai ulasannya yang perlu antum perhatikan, min al-afdal hifdhu hadhihi al-abyat, maka termasuk perkara yang utama yang terbaik, yaitu dengan menghafal bait-bait ini. Itu akan membantu sekali lagi untuk kokohnya maklumat, ya, kokohnya apa yang telah kita ketahui dalam mempelajari fan ini, cabang ilmu ini. Hafal apa itu idhar, apa itu hurufnya, hafal itu idgham, pembagiannya, ya, huruf-hurufnya, kemudian iqrar dan ikhfa. Itu semua dengan menghafal setiap bait yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Karena tidak lepas setiap baitnya atau setiap babnya, beliau bawakan bait syair yang dinukilkan dari al-imam al-Jamzuri rahimallahu ta'ala. Tayyib. Yang perlu antum perhatikan pula, ada perselisihan di antara ikhfa dan idgham. Perbedaan antara ikhfa dan idgham, maka perbedaan yang paling menonjolnya, karena ada sisi kemiripan, ada kesamaan antara idgham dan ikhfa. Tiada lain kesamaan ikhfa dengan idgham bighunnah, dengan menggunakan gunnah, menahan nun, sukun ataupun tanwin, dua harakat. Maka perbedaannya antara ikhfa dengan idgham, adapun idgham dengan adanya tasydid. Adapun ikhfa dengan tidak memakai tasydid. Sehingga dalam ikhfa la tasydid ma'ahu mutlaqan. Ikhfa dalam dua pembagiannya, baik itu ikhfa yang mufakham ataupun ikhfa yang murakkab, sama sekali tidak ditasydid. Berbeda dengan idgham. Idgham dengan dua pembagiannya, ada yang ditasydid, ada yang tidak. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.